detik-detik perpisahan, pudarkan semua impian. Bertahun ku coba untuk bertahan, cinta kita berakhir di ujung jalan. Perpisahan ini bukanlah keinginan. Apakah mungkin kan terulang? Ku sesali suatu pertemuan. Putus bercinta, ku tak terluka. Masih ada tempat untuk bertanya. Kurus badan lelang, bukan tak makan. Tidurku tak lelang, selalu terbayang. Akankah berakhir sampai di sini? Ku sadar ini pasti terjadi. Hancurlah hubungan cinta kita. Maafkan aku tak bisa. Masih ada tempat untuk bertanya. Kurus badan lelang, bukan tak makan. Tidurku tak lelang, selalu terbayang. Akankah berakhir sampai di sini? Ku sadar ini pasti terjadi. Hancurlah hubungan cinta kita. Maafkan aku tak bisa.